Apa orang ngelingi sopo sing ngancani sopo sing dulungi pas koe susah ati saiki wis beto koe ninggal lungo malah nambahi loro. Demi wengi iki elengke sumpah lan janji sing wis mblenjani karo kowe cah bagus sing wis gawe tatu tekoning urepku. Duduk janji sekolah ini sing ketoke manis. Suwun yo, Mas.